ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tanggal 16 Mei. Hah? 16 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1443 Hijriah. Kita kembali berjumpa di pengajian-pengajian di Masjid Raudatul Jannah Kota Pekanbaru ini untuk kajian Sahih Al-Imami Muslim Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti An-Naisaburi Rahimahullahu Ta'ala yang kita lakukan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat setiap hari setelah selesai salat subuh. Dan kita sekarang sudah di penghujung Sahih Muslim, yaitu pada jilid yang ke-12 dan kitab-kitab terakhir di Sahih Muslim rahimahullah. Setelah liburan sebelum Ramadan bertepatan dengan hari Kamis tanggal 21 Syaban 1443 24 Maret 22 sampai dari semenjak hari itu sampai hari ini tadi saya sebutkan tanggalnya kita meliburkan pengajian kita untuk Sahih Muslim. Dan di bulan Ramadan kita membuat program yang baru, yaitu mentadabur ayat-ayat Allah setiap subuh dari tanggal 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. Sampai 20 Ramadan menyelesaikan surat Ar-Ra'd. Dan kita pindah pengajian ke setelah tarawih setiap 10 malam terakhir. Dan kita mempelajari tentang kisah-kisah Al-Quran terhadap para Nabi Allah SWT dan Rasul-Rasulnya. Dan kita sudah menyelesaikan cerita Al-Quran secara global tentang 25 Nabi, baik secara terkumpul disebutkan nama-nama mereka di dua surat di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa dan Surah Al-An'am. Kemudian kita mengkaji cerita Al-Quran tentang Ulul Azmi Minar Rusul, ya, lima orang Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran, walaupun tidak semua penuturan Al-Quran terhadap nabi-nabi tersebut kita selesaikan, karena waktu sangat terbatas. Kita sudah pelajari tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin, yaitu pemimpin dan penghulu para nabi, manusia terbaik dan pemimpin ulul azmi, dan dia yang naik ke tingkatan tertinggi dari langit yang tidak dicapai oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan di bawahnya adalah Nabi Ibrahim ibn Azar atau Taihan Tahan alaihi salam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa ibn Maryam alaihim assalatu wa assalam. Kemudian dengan berakhirnya 10 terakhir Ramadan, maka selesai kita dari 5 orang ulul azmi, dan masih belum ada rasa kepuasan dengan pelajaran-pelajaran tersebut di dalam hati yang menyampaikan, apalagi yang mendengar. Karena memang sebagian kecil dari cerita Al-Quran yang kita ambil, karena waktu sangat terbatas, terutama Nabi kita Muhammad SAW yang Al-Quran diturunkan kepadanya. Ya, makanya ketika itu saya berniat bila ada kesempatan kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, baik itu perintah atau panggilan kepada dia sebagai statusnya sebagai seorang Rasul. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika. Kemudian teguran-teguran Al-Quran kepada beliau, abasa wa tawalla. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka, tabtaghi mardata azwajika, dan seterusnya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab juga Allah banyak bercerita tentang nabi ketika dia sedikit memaksakan Zaid bin Haritha untuk tidak menceraikan Zainab, anak pamannya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat skenario yang berbeda, tidak seperti yang direncanakan oleh nabi. Allah Subhanahu wa taala menggiring peristiwa agar terjadinya perceraian antara Zaid dengan istrinya, dan istrinya nanti akan menjadi Ummul Mukminin, salah satu dari istri-istri Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala langsung yang menikahkan Nabi SAW dengan janda anak angkatnya, yaitu anak pamannya sendiri di keluarga terhormat. Ini yang membuat terjadinya perceraian, karena tidak sekufu antara Zaid bin Haritha mantan budak dengan kerabat Nabi yang merupakan orang-orang yang terpandang, dan ini dijadikan sebagai standar dalam agama. Dalam agama kita diberikan ini celah yang luas, bagaimana seseorang itu merasa nyaman dengan pasangannya, sehingga di salah satu tuntunannya mencari pasangan yang kufu, yang seimbang, setanding, ya, yang mungkin satu ukuran dan standar. Nah, ini sangat rindu kita untuk membahas ayat-ayat, apalagi teguran-teguran tadi atau perintah-perintah Al-Quran kepada Nabi SAW, terutama surat-surat pertama, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya. Kemudian hiburan-hiburan Al-Quran untuk Nabi SAW ketika beliau bersedih, berduka, lalu turun Al-Quran untuk menghibur. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali Al-Quran yang menghibur Nabi, ya. Dan Al-Quran juga terkadang, karena yang berfirman dengan Al-Quran Allah, dan Allah Maha mengetahui tentang keadaan dan kondisi Nabi. Nabi saat sedang berduka, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, maka Allah menghiburnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Bila mana nanti ada kesempatan di bulan-bulan Ramadan, kita akan secara khusus mengupas tentang ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi kita, dan sekaligus sebagai pelajaran dan tuntunan dalam kehidupan kita. Karena ayat-ayat yang ditujukan kepada Nabi pada asalnya ditujukan kepada kita. Karena Al-Quran tuntunan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, tentu dari ibadah puasanya, ibadah qiyamnya, ibadah bacaan Al-Qurannya, infak dan sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang tentu tidak akan kita rincikan. Banyak ibadah dan banyak kebiasaan yang bernilai ibadah. Tidur, ya, dia kebiasaan dan kebutuhan, tetapi bisa jadi di bulan puasa menjadi ibadah bagi orang-orang yang sedang berpuasa, ya, dan seterusnya membukakan orang-orang yang berpuasa dan berinfak yang sangat luar biasa tingginya semangat orang-orang yang kaum muslimin yang berada di bulan Ramadan untuk berinfak. Semoga semuanya menjadi amalan yang mabrur, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memperjumpakan kita kembali dengan Ramadan begitu cepat, ya, sangat cepat terasa. Baru kita merindukan untuk menyambutnya. Kebetulan pemerintah kita di bulan Ramadan yang lalu melengkapi bilangan bulan Syaban menjadi 30 Syaban. Seakan-akan kita merasa tidak merasa puas, ya, dengan keputusan tersebut, karena kita ingin cepat masuk Ramadan. Ya. Dan tanpa terasa kita sudah berhadapan dengan sidang ru'yat untuk menetapkan satu Syawal. Ya. Aktivitas ketaatan dan ibadah yang kita lakukan selama Ramadan terasa belum puas kita untuk melaksanakannya. Ya, apalagi 10 terakhir semangat beribadah luar biasa. Tetapi tetap itulah sunnatullah. Ya. Semoga semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang menang, yang orang-orang yang mendapatkan predikat ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita sedikit memberikan beberapa catatan. Yang pertama adalah menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama ini adalah ibadah yang sangat mulia, dan dia tidak ditujukan kepada kalangan-kalangan tertentu saja. Jangan sampai kita merasa bahwa menuntut ilmu agama ini adalah tugas para santri, santriwati, pondok-pondok pesantren saja. Ya, tugas menuntut ilmu agama tugas kita semua. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita semua bertugas untuk mempelajari agama sesuai dengan status kita masing-masing. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, dalam sebagian riwayat wa muslimah. Ya, menuntut ilmu difardukan atas setiap muslim dan muslimah. Yang dimaksud oleh Nabi SAW sudah pasti ilmu agama. Ya, yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini sudah pasti ilmu agama. Ya, karena beliau tidak menguasai. Ya, tidak menguasai ilmu dunia. Bahkan ilmu bercocok tanam saja Nabi tidak menguasainya dan tidak tahu sama sekali. Ilmu bercocok tanam, memperbanyak hasil buah kurma dengan mengawinkan, Nabi tidak tahu. Ya, Nabi tidak tahu. Kalau seandainya yang dimaksud dengan menuntut ilmu tadi termasuk ilmu dunia, maka Nabi SAW orang yang pertama tidak melaksukan kewajiban. Karena dia mengatakan menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kalau seandainya hadis ini bermakna umum, maka Nabi orang pertama yang menentang sabdanya, karena dia tidak sama sekali mengenal tentang ilmu bercocok tanam, ilmu memperbanyak hasil panen kurma. Makanya suatu di awal ketika melihat betapa susahnya para sahabat mengawinkan kurma jantan dan betina, untuk memperbanyak hasilnya. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, tidak usahlah kalian lakukan, ya, tidak usah kalian lakukan, itu susah dan berisiko besar, karena pohon kurma sangat tinggi-tinggi, berisiko besar dan berbahaya kepada jiwa, tidak usah kalian lakukan. Karena merasa itu perintah agama, para sahabat, para petani itu tidak melakukannya, tidak melakukannya. Kemudian ketika tiba musim panen, ya, berikutnya, ternyata hasil panennya tidak seberapa. Nabi SAW heran, ini kenapa? Panen tahun yang lalu hasilnya luar biasa, sementara sekarang kok tidak? Lalu mereka mengatakan, karena kami tidak melakukan talqih. Hadis dalam Sahih Bukhari, tidak melakukan talqih. Ya, maksudnya mengawinkan kurma tersebut. Lalu Nabi SAW merasa bahwa perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Nabi melarang mereka melakukan bukan karena mengetahui, ya, tentang hakikat mengawinkan tadi, tetapi karena kasihan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika melakukan pengawinan. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam urusan dunia ini, kalian ternyata lebih mengetahuinya. Ya. Kalian lebih mengetahui tentang urusan-urusan dunia. Dan ini yang meyakinkan kita bahwa hadis tadi, itu maksudnya ilmu agama. Dan setelah kita belajar agama, nampaklah oleh kita bahwa hadis tadi memang cocok untuk ilmu agama. Karena dalam belajar agama ini, tidak mesti setiap kaum muslimin itu masuk pesantren atau berangkat ke universitas-universitas Islam untuk belajar agama. Tidak mesti setiap muslim itu jadi ustaz. Ya. Jadi ulama. Yang dimaksud oleh hadis tadi adalah ketika seorang muslim melakukan tugasnya sebagai seorang muslim, petani sebagai petaninya, nelayan sebagai nelayannya, pedagang sebagai pedagangnya, dan seterusnya dari profesi, profesi yang digeluti oleh setiap muslim, dia harus mengetahui bagaimana dia memerankan dan melakukan tugasnya sesuai dengan tuntunan, jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang diwajibkan kepadanya secara individu, fardu ain, dia wajib mengerti tata cara melakukannya. Seperti sholat, setiap muslim wajib mengenali bagaimana cara sholat yang diinginkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siapapun dia, bukan santri saja, setiap muslim. Karena fardu sholat ini bukan untuk santri saja, tetapi untuk setiap muslim. Maka dia harus mengerti bagaimana cara sholat, cara wudu, cara mandi janabah, karena dia pasti akan junub. Ya. Pedagang bagaimana cara berdagang yang syar'i, jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama, dia harus mengerti kalau dia sebagai pedagang. Ya. Dan seterusnya. Jadi tidak mesti setiap muslim itu menjadi ulama yang menguasai ilmu fikih, yang menguasai ilmu nahu, ilmu tafsir, ya, tetapi mengerti terhadap apa yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah kepadanya secara individu, fardu ain. Nah, ini menjadikan kita tetap bersemangat untuk belajar agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang berilmu. Ya, dan ini berlaku untuk ilmu apapun juga. Walaupun yang dimaksud oleh Allah ilmu agama, tetapi ketidaksamaan ini kita lihat dalam ilmu apapun juga. Ilmu dunia, bahkan antara satu ilmu dunia dengan ilmu dunia yang lain tidak sama. Ya, tidaklah sama antara ilmu kedokteran manusia dengan ilmu kedokteran hewan. Tidak sama. Karena objek dari ilmu tadi berbeda nilainya. ilmu kedokteran manusia, ya, dengan ilmu kedokteran tentang hewan dan binatang-binatang, tentu kita yakin, seyakin-yakinnya tidaklah sama nilainya di pandangan kita. Makanya tidak banyak orang yang menggeluti kedokteran hewan, sementara kedokteran manusia sangat banyak. Ya, sangat banyak orang yang mempelajari dan bahkan banyak dan berkembang, dan bahkan ada bidang-bidang tersendiri. Kemudian perbengkelan ilmu tentang otomotif, ya, tentang berbagai tentang ilmu bengkel kendaraan roda 4 dengan roda 2. Ini juga tidak sama nilainya. Karena apa yang didapat dengan ilmu itu berbeda tingkatan dan jumlahnya. Ya, bengkel sepeda dengan sepeda motor dengan kendaraan roda 4 itu pendapatan yang pasti berbeda. Dari situ juga membedakan tingkatan ilmunya. Walaupun memang dia ilmu yang bermanfaat, begitu juga ilmu perdagangan. Ya. Makanya gelar-gelar antara gelar biasa dengan gelar yang istimewa berbeda. Untuk mendapatkan gelar-gelar dalam kedokteran dengan gelar-gelar di bidang-bidang lain berbeda. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapat gelar tersebut berbeda. Kemudian antara satu gelar dengan gelar yang lain juga membedakan. Orang akan tertarik melihat gelar tersebut. Bila mana dalam untuk mencari orang yang berbicara tentang ekonomi, tentu orang akan mencari gelar yang ada hubungannya dengan ekonomi. Kalau dia SAG misalnya, kemudian dia berbicara tentang ekonomi, tentu orang tidak terlalu tertarik dengan pemaparannya karena bidangnya berbeda. Nah, ini nampak oleh kita betapa berartinya ilmu dalam kehidupan manusia. Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan, ini kitab luar biasa, dia memaparkan lebih dari 1000 argumen dan alasan mulianya ilmu. Ya, mulianya ilmu. Di antaranya yang beliau sampaikan bahwa sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anjing. Ya, antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Perbedaannya sangat signifikan dalam hukum agama. Hasil buruan yang ditangkap oleh anjing yang berilmu memburu dengan anjing yang tidak punya ilmu memburu itu sangat berbeda. Hasil tangkapan anjing yang dilatih berburu itu sekalipun bangkai tapi tetap halal. Ya, seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, awal-awal surah Al-Ma'idah. Ketika seekor anjing dilatih berburu, maka dia tidak akan mungkin mengambil walau sedikit pun dari hasil buruannya. Dia tangkap, dia akan pegang erat-erat agar tangkapannya itu tidak lepas sampai tuannya datang. Ya, sampai tuannya datang. Dan tidak sepotong pun dia menggigit untuk dirinya. Ya. Karena ini sudah terlatih, karena dia bertugas untuk menangkap saja, bukan untuk menikmati. Dia sudah ada gaji, dia sudah merasa punya upah, dan dia tidak akan mungkin mengambil walau satu gigitan dari hasil tangkapannya. Ya, hasil tangkapannya berbeda dengan tangkapan anjing biasa yang memang tetap memangsa. Anjing biasa tetap memangsa karena dia karnivora, memakan daging. Maka dia tetap memangsa. Tetapi hasil pemangsaannya atau tangkapannya berbeda. Antara yang terlatih berburu halal sekalipun sudah mati, tidak sempat disembelih oleh pemiliknya, ya, mati, maka dia halal. Sementara yang ditangkap yang tidak terlatih berburu tetap bangkai yang haram dimakan. Ini sangat luar biasa bedanya Dan Allah membedakan antara anjing saja lantaran ilmu. Yang satu berilmu memburu, yang satu tidak punya ilmu memburu, walaupun kedua-duanya memburu. Kedua-duanya memburu. Yang satu terlatih, yang satu tidak terlatih. Yang terlatih halal darahnya walau sudah mati tangkapannya. Halal tangkapannya walau sudah mati. Yang tidak terlatih tetap haram kalau tidak sempat disembelih karena dia bangkai. Ya. Nah, ini salah satu dari perbedaan kemuliaan ilmu agama yang dijadikan sebagai pembicaraan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Dan bahkan salah satu yang beliau sampaikan juga bahwa ilmu ini semakin dibagi-bagikan semakin bertambah. Ya. Berbeda dengan harta, ini di antara perbedaannya. Harta semakin banyak kita semakin susah untuk menjaganya. Ya. Dan kalau dibagi-bagikan terasa berkurang. Kita punya sekian banyak harta lalu kita bagi-bagikan, berkurang dia. Ilmu semakin dibagi-bagikan semakin bertambah untuk pemiliknya. Kemudian di antara perbedaannya juga bahwa ilmu agama ini kita tidak butuh penjaga. Ya. Tidak butuh penjaga. Ini di antara kemuliaan ilmu. Ilmu ini tidak butuh penjaga. Kalau sebanyak apapun kita miliki ilmu, kita tidak akan mencari upaya untuk menjaga agar tidak diambil oleh orang. Kita tidak perlu brankas, kita tidak perlu tabungan di bank untuk kita simpan ya, ilmu kita di sana agar tidak diambil orang. Ya, kita bisa tidur nyaman dengan ilmu kita karena tidak bisa dirampas oleh orang. Ya. Ada memang perampasan karya ilmiah, bukan ilmunya, tetapi karya ilmiah. Ya, perampokan karya ilmiah, kitab yang sudah kita karyakan, kita tulis, kemudian diambil oleh orang, kemudian dirubah penulisnya, ada. Kemudian ditulis baru, dinukil karya orang lain, kemudian dibuat pengarangnya kita. Ini semenjak lama sudah ada dan sudah dibahas oleh para ulama. Tetapi ilmu yang dimiliki oleh seseorang tidak mungkin dirampas. Justru dia tetap aman tidurnya. Berbeda dengan harta, semakin banyak kita punya, semakin susah kita menjaganya. Ya, semakin susah kita menjaganya. Punya HP saja, berangkat ibadah susah kita. Mau letak di mana? Tinggal di mobil, di kendaraan kita juga tidak merasa aman. Dibawa ke masjid pun tidak merasa aman. Banyak upaya-upaya orang untuk mengambil HP ketika orang salat, diletakkan di depan saja. Orang berupaya untuk mengambilnya. Ketika sujud, mudah saja dari belakang orang mengambil HP kita. Tas kita bawa, di dalamnya banyak barang-barang berharga, diletakkan di masjid, orang mengambilnya. Di masjid ini banyak kejadian. Itulah harta dunia. Semakin kita punyai, semakin susah kita menjaganya. Dan ilmu, terutama ilmu agama tentunya, ini semakin banyak kita miliki, semakin mudah kita menjaganya. Semakin kita royal memberi, akan semakin banyak kita dapati ilmu agama. Ini diantara yang harus kita ketahui agar semangat kita belajar ilmu, tentunya ilmu agama, semakin tinggi dan semakin kita sisihkan waktu untuk terus mempelajari, karena ilmu agama ini samudra, ya, samudra yang tidak bertepi. Ya, semakin kita arungi semakin terasa jauh di depan, tidak nampak tepi-tepinya agar kita sampai ke seberang. Ya. Cerita Musa dan Khadir ini sebagai gambaran bahwa ilmu ini sangat luas. Musa sudah merasa dia yang luas ilmunya dan keluar statementnya bahwa tidak ada yang lebih tahu dari saya. Ini diantara penafsiran para ulama penyebab munculnya kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, yaitu perkataan Nabi Musa bahwa tidak ada yang lebih mengetahui dari saya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada. Ya, ada. Ada seorang hamba saya yang lebih mengetahui darimu. Nabi Musa karena ingin menjadi orang yang pertama dan tidak ada yang lebih tahu dari dia, dia meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan dia. Saya akan belajar darinya. Kalau memang dia lebih tahu dari saya, maka saya akan belajar darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ciri-ciri tempat di mana dia akan bertemu dengan Khadir. Itu yang diceritakan oleh Allah di surah Al-Kahfi. Ya, di surah Al-Kahfi. Dan memang luar biasa bagaimana cerita perjalanan Nabi Musa mencari ilmu. Dan untuk memudahkan kita, Ustaz Nuzul Zikri di mungkin bisa dilihat dilihat di media massa atau di media ya, rekaman dia membahas tentang faedah-faedah yang diambil dari cerita Nabi Musa dan Khadir dalam masalah ilmu, menuntut ilmu. Banyak sekali faedah yang bisa diambil dalam masalah menuntut ilmu. Yang pertama, yang sangat penting adalah tidak pernah merasa jenuh dalam belajar. Nabi Musa menempuh perjalanan. Ya, perjalanan, dan bahkan yang mengatakan, memberikan pernyataan, sampai kapanpun, walau puluhan tahun saya mencari, beliau ini saya tetap akan mencari. Ya, tetap akan mencari. Dia menyebar apa? Berjalan di pesisir pantai, karena memang ciri-ciri tempatnya ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi tersebut, maka dia menyisiri pantai dan dia sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang, dan dia berikan semangat gulamnya, pembantunya, mengatakan walau berpuluhan tahun saya mencarinya, saya tetap akan cari. Ya, tetap akan cari. Ini yang dia nyatakan kepada pembantunya yang mengiringi dan membantunya, seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Ini salah satu semangat kita. Makanya besarnya buku ini Sahih Muslim sangat besar, ya, sangat besar, dan tidak merasa panjang, tidak terasa banyak oleh orang-orang yang bersemangat untuk menyelesaikannya. Ya, untuk menyelesaikannya. Membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan 30 juz itu bagi orang yang benar-benar mencintainya tidak akan merasa panjang olehnya 30 juz Al-Quran. Kalau orang yang tidak ingin membaca atau susah membaca, satu juz saja sudah terasa panjang. Satu halaman saja sudah terasa panjang. Tetapi bagi mereka yang mencintai, tentu tidak akan terasa panjang. Makanya kita ketika membaca riwayat ulama-ulama dahulu dalam mengumpulkan ilmu, subhanallah, mereka benar-benar menikmatinya, ya, menghasilkan karya-karya yang puluhan jilidnya, puluhan jilid. Imam Ahmad yang membukukan hadis-hadis Nabi SAW itu sekarang ini sudah mencapai 60 jilid lebih, ya, 60 jilid lebih. Asalnya memang dan kecil ya, tetapi ketika dikumpulkan, subhanallah. An-Nawawi mengumpulkan kitab-kitab yang banyak, menulis kitab yang banyak, mensyarahkan Sahih Muslim ini, ya, yang sangat banyak hadisnya beliau syarahkan. Kemudian Ibnu Katsir menulis sejarah, Ibnu Jarir Tabari, dan yang lainnya, para ulama membukukan buku yang berjilid-jilid banyaknya. Ini menunjukkan bahwa semangat mereka sangat luar biasa dalam belajar agama. Ini yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan, bahwa tidak akan pernah rugi orang yang berupaya untuk mengerti tentang agamanya. Ya. Kemudian catatan kedua, ya, catatan kedua ini kaidah yang perlu kita ambil dari para ulama. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semua, jangan sampai kita campakkan semua. Merasa tidak mungkin mendapatkan semua, tidak usah, lalu mengambil kesimpulan, nah, saya tidak usahlah, ya, melakukannya karena tidak mungkin mendapatkan semua. Ini tidak ada kamusnya dalam thalabul ilmi. Kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak mungkin didapatkan semua, tidak akan juga mungkin ditinggalkan semua. Mesti kita dapatkan sebagian. Kalau tidak mungkin dapat semua, jangan harap, jangan kita berambisi untuk mengambil semuanya. Ya, kita berambisi sekali untuk mengambil sebagian besarnya. Nah, dalam mengambil ilmu agama seperti itu pula. Ya, jangan kita ketika kita memulai belajar agama, gambaran kita untuk menjadi seperti orang tertentu. Kalau tidak bisa seperti itu, maka saya tidak belajar agama. Tidak. Ya, harus kita ambil sebagiannya. Dan ilmu agama ini bukan standarnya pada maklumat yang kita dapatkan, tetapi hasilnya. Ilmu agama ini adalah hasilnya yang standar. Bagaimana ilmu itu memperbaiki kalbu kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, merubah cara hidup kita. Nah, ini yang dihasilkan oleh ilmu agama. Orang kalau belajar agama tetapi tidak ada perubahan dalam apa yang ada di dalam kalbunya, tidak ada rasa takut kepada Allah, ya, penyakit-penyakit kalbu menghiasi atau mengotori kalbunya, ya, dari iri, dengki, benci, ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian ibadahnya juga tidak nampak perbedaan antara dia dengan orang yang sama sekali tidak mengerti agama. Nah, ini ilmunya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi prinsip kita adalah, bila kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu itu semua, maka jangan sampai kita membiarkan semuanya tanpa kita dapatkan walau sedikit pun. Kita harus dapat, ya, kita harus dapat. Dan yang catatan keduanya dari masalah ini adalah, keberkahan bukan pada banyaknya maklumat, tetapi pada hasil dari maklumat, yaitu semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah, bila mana hati kita sudah terpaut atau tertaut pada sesuatu, maka kita akan tetap bela-bela untuk melakukannya, ya, memprioritaskannya, memberikan skala prioritas, bukan sampingan, terutama masalah belajar saya muslim ini. Semua kita ada halangan, ya, akan pasti ada halangan, dan jangan sampai halangan yang sedikit membuat kita kehilangan semangat untuk melakukan atau untuk hadir, ya, belajar. Karena inilah yang membuat munculnya rasa kerinduan, kenikmatan di dalam hati kita terhadap ilmu agama. Kalau hanya sekedar sedikit halangan kemudian kita tinggalkan, maka suatu ketika nanti tanpa halangan sekalipun kita tidak merasa rugi untuk tidak menghadiri. Tidak akan merasa rugi untuk tidak menghadiri. Ya, subhanallah. Dan ini pelajaran yang penting, bagaimana kita memberikan skala prioritas. Dia sudah akan membawa kita kepada satu titik nanti di mana dia menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi beban. Dia kebutuhan, bukan lagi beban. Dan ini akan dirasakan oleh sebagian orang. Ya, ketika libur saja. Ketika libur, sebagian orang sudah, baru saya pulang dari safar, orang sudah mulai mengirimkan saya akar saya, Ustaz, kapan mulai saya muslim? Padahal saya masih lelah. Ya, masih baru pulang safar, Ustaz, kapan kita mulai saya muslim? Nah, ini saya sendiri memunculkan semangat bagi saya pribadi. Ya, walaupun saya masih mau ingin libur, ya, ingin panjang liburnya, masih ingin berlengah-lengah, tetapi surat-surat yang seperti ini selalu menggugah hati kita, dan kita memang satu sama lain saling mendukung, ya, satu sama lain yang lain saling mendukung, saling memberikan semangat. Kalau bukan karena adanya orang-orang yang seperti ini di majelis ini, maka tidak akan berlanjut sampai hari ini. Adanya orang-orang yang seperti ini tidak akan berlanjut kajian saya muslim sampai hari ini, karena ada. Dan bahkan dulu ada orang-orang yang seperti ini yang ubannya, rambut di badannya sudah putih semua, yang membuat saya yang masih merasa muda ini selalu tersulut semangat, walaupun mereka sudah mendahului kita, ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan, melapangkan kuburnya. Banyak peserta saya muslim yang sudah mendahului kita, dari bapak-bapak yang sudah meninggal dunia. Dan saya, bila perlu ada bagi kita yang hadir saat ini yang mengetahui, bisa jadi dibukukan siapa orang-orang yang sudah mendahului kita dari dalam kajian saya muslim ini yang sudah meninggal dunia. Yang saya muslim masih, mereka masih ada pada mereka, melanjutkan kajian kemudian mereka sakit, terhenti dan meninggal dunia. Ya, sudah ada beberapa orang, ya. Bila ada yang mendata ini sangat berarti bagi kita untuk memberikan semangat bagi kita yang masih diberi nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari Sabtu, ustaz, salah seorang ustaz kita, Ustaz Ahmad Handika, ya, LC, dalam kecelakaan meninggal dunia. Ini sangat luar biasa, beliau masih muda, semangat belajar dan menyebarkan ilmu agama luar biasa. Hari Sabtunya beliau masih memberikan kajian, Ahadnya beliau meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Semoga Allah menerima dan melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini yang menjadi penyemangat kita. Akhir dari hidup kita ini dalam keadaan beribadah. Dalam keadaan beribadah. Jadi mendata orang-orang yang kita singgung tadi ini bisa menjadikan penyulut semangat kita yang masih hidup, agar kita juga tidak melalaikan usia kita untuk sesuatu yang hanya sekedar di dunia. Kita dapatkan hasilnya di dunia, sementara untuk akhirat kita tidak mendapatkan hasilnya. Itu beberapa catatannya. Yang terakhir tadi adalah tetap menjadikan skala prioritas apapun yang kita sudah ambil keputusan untuk hadir, ya. Seperti pelajaran Sunan Muslim ini memang setiap hari, ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dulu Jumatnya kita buat kajian menafsirkan bacaan imam, tetapi kita pindahkan lagi ke Sahih Muslim. Jadi 5 hari itu kita belajar Sahih Muslim. Nanti bila mana kita menyelesaikan Sahih Muslim ini, apakah kita kembali ke yang lama, yaitu dari hari Senin sampai Kamis kita belajar hadis, sementara Jumatnya kita membaca dan mempelajari bacaan imam, atau kita lanjutkan seperti ini, akan kita lihat mana yang lebih besar manfaatnya nanti. Adapun untuk saat ini kita akan seperti ini, dari Senin sampai Jumat kita akan belajar Sahih Muslim. Kemudian setelah itu semua, kita akan membuka kitab yang baru dari Sahih Muslim ini, yaitu setelah kita menyelesaikan kitab apa, ya, Kitab Taubah, ya, Kitab Taubat. Sekarang adalah kitab Kitabu Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim. Kitab sifat-sifat orang munafiqin dan hukum-hukum mereka. Ya. Ini hadis-hadis yang akan dibawakan ini tidak terlalu banyak, ya. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini tidak ada bab-bab kecilnya. Ya. Dari awal sampai akhir hadisnya itu semuanya satu kitab, dan kita tidak akan temukan bab-bab kecil di dalamnya, tidak ada subbabnya. Saya berpikir kemungkinan Imam Nawawi sengaja untuk tidak membuat bab karena dia tidak lakukan ini di kitab-kitab yang lain. Ya. Karena sebenarnya dituntut, ya, keadaan babnya, kitabnya ini menuntut untuk membuat bab-bab sendiri, karena ceritanya kan tentang sifat-sifat, berarti tidak ada satu sifat. Sementara hadisnya nanti akan berbicara tentang berbagai sifat orang munafikin. Kondisi hadis-hadisnya menuntut sebenarnya Imam Nawawi kembali membuat sub-sub babnya, tetapi tidak ada. Coba perhatikan, tidak ada subbabnya. Mulai dari kita membuka kitab ini sampai ujung tidak ada bab. Ya, semuanya hadis. Sebenarnya Sahih Muslim asalnya seperti itu. Sahih Muslim ini semuanya asalnya seperti itu. Jadi bunyi-bunyi bab kecil itu siapa yang membuat? Imam Nawawi yang mensyarahkannya. Imam Muslim tidak buat. Seakan-akan Sahih Muslim itu seperti kitab inilah. Seperti kitab Sifatul Munafikin wa Ahkamihim, dia buat nama judul kitab itu tentang sifat orang-orang munafikin dan hukum-hukum mereka. Kemudian dia bawakan hadis dari awal sampai akhir tanpa ada bunyi bab. Itu seperti Sahih Muslim pada asalnya. Ya. Dan Imam Nawawi melakukan di sini. Saya tidak tahu apakah dia sengaja meninggalkannya atau dia memang lupa untuk membuat bunyi-bunyi bab kecilnya. Karena memang dari bentuk kitabnya menuntut dia untuk membuat bab-bab kecil. Karena sifat pertama, sifat kedua. Karena sifat-sifat itu kan banyak. Dan orang munafikin seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, banyak sifat-sifatnya. Di dalam hadis ayatul munafikin, ayatul munafiki, sana tanda orang munafik itu ada tiga. Di situ sudah tiga disebutkan dalam hadis yang pendek sekali. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Berarti sudah ada tiga sifat orang munafikin di situ. Apabila dia berbicara maka sering berdusta. Ya, apabila berjanji sering mengingkari. Apabila diberi amanah dia khianati. Kemudian ditambahkan oleh hadis yang lain dalam riwayat lain, wa idza khasama fajar. Apabila dia bermusuhan, kalau dia punya kesempatan maka dia akan semena-mena memberikan perlawanan. Ini sifat orang munafikin, melampiaskan dendam kesumat yang luar biasa. Ini sifat orang munafikin. Dalam satu hadis saja itu sudah ada sekian sifat. Sementara ini banyak hadisnya. Arti banyak sifat-sifatnya dan itu yang tidak kita temukan dari apa yang diperbuat oleh Imam Nawawi di sini. Jadi itu dan kitabnya kecil ya. Kitabnya sangat kecil. Bunyi hadisnya mulai dari nomor dalam kitab ini ya. Kalau nomor kita nanti kita akan buat sendiri. Dalam kitab ini nomor hadis yang pertama 6955 sampai nomor hadis 6975. Berarti berapa? 20 hadis. Ya, 20 hadis cuma. 20 hadis tentang sifat-sifat orang munafikin. Dan memang dia buat satu bab di awalnya, bab sifat orang munafikin dan hukum tentang mereka, dan tidak ada lagi bab setelahnya, ya. Dan itu seakan-akan bunyi kitabnya saja. Nah, ini sangat penting bagi kita. Kenapa sangat penting? Karena manusia ini dibagi oleh Allah menjadi tiga bagian. Ya, taruhlah sekarang kita anggap ya, kita mulai sudah memulai ya, hari ini hari Senin ya. Kita akan langsung masuk. Hari Senin tanggal berapa tadi? 14 Syawal. 15 atau 14? 15 ya, 15. Oh ya, dia 2 hari bedanya ya. 2 hari bedanya dengan apa? 2 hari bedanya. Kita hari raya tanggal 2. Iya. 15 ya. Iya. Iya, satu hari bedanya. Benar. Sekarang 16. 16 Mei 2022 kita mulai kitab ini ya. Sifatul munafikin wa ahkamihim. Sifat-sifat orang munafikin dan ahkam dan hukum-hukum tentang mereka. Ya. Munafikin. Ini salah satu pembahagian dari manusia yang langsung dibagi oleh Allah. Jadi bukan kita yang membagi. Apalagi tentang munafikin ini tidak bisa manusia membaginya. Tetapi Allah yang membagi seperti yang dilakukan oleh Allah di awal-awal surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah sudah membagi manusia tiga bahagian. Yang pertama orang-orang beriman, murni beriman. Itu di ayat 5 ayat pertama. 5 ayat pertama. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata dan seterusnya. Kemudian 2 ayat setelah ini Allah bercerita tentang orang-orang kafir yang murni kekufurannya. Yang nyata kekufurannya. Ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun dan seterusnya. 2 ayat atau 3 ayat setelah itu 2 ayat. Ini tentang orang kafir. Ya. Kemudian kelompok golongan yang ketiga yang dibagi oleh Allah itu orang-orang munafikin. Yang Allah uraikan dalam 12 ayat. Ya, sampai ayat 21 atau 20 di awal surah Al-Baqarah. Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Semenjak ayat itu ya. Wa minan nasi, ayat berapa itu? 8. Ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Sampai ayat 20 itu tentang orang munafikin. Ya, itu ciri-cirinya sudah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kitab ini membutuhkan bab-bab kecil agar kita lebih paham. Nanti akan kita dapatkan sifat-sifat ini ketika kita sudah masuk ke hadis. Apa saja sifat-sifat orang munafikin melalui hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab ini. Adapun di dalam Al-Quran yang tadi, dari ayat 8 sampai 20 itu, 12 ayat kurang lebih, itu ciri-ciri orang munafikin. Ya. Yang disebutkan oleh Allah sangat banyak sifatnya. Kemudian juga di surah Ali Imran, Allah juga ceritakan tentang mereka. Di surah An-Nisa, An-Nisa ini banyak sekali. Bahkan di situ Allah tegaskan bahwa orang munafikin itu sangat berat solat. Ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila ini surah An-Nisa. Apabila mereka tegak untuk solat, mereka berat, malas untuk solat. Ya, qamu kusala. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudzabdzabina baina dzalika. La ilaha ula. Ini di antara khas ciri khas mereka juga ada dalam hadis ini. Mudzabdzabina, yaitu mereka goncang, tidak punya pendirian. Nah, seperti mereka di zaman Nabi, tidak punya pendirian. Orang munafikin itu hanya mencari mana mereka dapat manfaat saja. Kalau mereka dapat manfaat di sisi orang beriman, maka mereka mempertontonkan keimanan. Ketika mereka mendapatkan manfaat, ketika orang kafir mendapatkan kekuatan, mereka akan memihak kepada orang kafir. Ya, seperti di perang Uhud, mereka justru memihak kepada orang kafir. Itu yang mudzabdzabina yang diceritakan oleh Allah dalam An-Nisa. Al-Quran juga panjang lebar menceritakan tentang orang munafikin. Jadi munafik itu saat kelompok atau golongan ketiga dari manusia yang langsung dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Asal makna nifaq kata para ulama, yang pertama makna nifaq itu diambil dari kata nafaq. Ya, munafikin itu asalnya diambil kata nifak. Yang nifak ini diambil dari kata asalnya nafakun. Nafakun itu adalah bangker. Tahu bangker? Apa? Lubang tempat apa? Bersembunyi. Tempat bersembunyi. Kata para ulama, kata nifak itu diambil dari nafak karena memang orang munafikin sering bersembunyi. Sering menyembunyikan diri agar selamat. Jadi seakan-akan mereka menjadikan kemunafikan ini sebagai alat untuk bersembunyi, untuk menutupi kekufuran. Maka dinamakan dengan nifak. Diambil kata nafak tadi, yaitu menjadikan kemunafikan sebagai sarana untuk bersembunyi. Apa definisi nifak secara syar'i? Yaitu menutupi kekufuran dan menampakkan Islam. Itu yang nifak. Berarti mereka dinamakan dengan munafikin, diambil kata nifak yang artinya tempat bersembunyi atau sarana bersembunyi, karena mereka menjadikan kemunafikan sebagai tempat atau sarana bersembunyi dari ancaman. Ya. Makanya munafikin ini muncul kapan? Di Mekah mereka sudah ada? Belum ada. Di Mekah tidak ada manusia ini kecuali dua, mukmin dan kafir. Dan di Madinah pun di awal-awal mereka tidak ada. Kapan mereka baru muncul? Ketika berhasil di perang Badar, orang-orang beriman menang. Ketika Allah sudah memberikan pertolongan. Jadi mereka yang di Madinah ini khawatir. Kalau seandainya mereka tetap memihak kepada kekufuran dan bermusuhan dengan orang yang beriman, mereka khawatir terancam kematian. Maka mereka menggunakan kemunafikan untuk bersembunyi. Bagaimana caranya? Mereka memperlihatkan keimanan dan tetap menyembunyikan atau tetap kafir walaupun kekufuran mereka tertutupi dengan keislaman. Itu makna yang pertama. Yang kedua, munafikin ini diambil dari kata nifak. Nifak yang asalnya, kata para ulama, diambil dari kata an-nafiqa'u. An-nafiqa'u. Kalau tadi kan bangker ya, tempat bersembunyi. Kalau nafiqa adalah lubang tikus tanah. Bagaimana ciri-ciri lubang tikus tanah? Dia punya tempat masuk yang banyak. Di dalamnya tempat tinggalnya, kemudian untuk masuk ke rumahnya ini dia punya jalan masuk yang banyak. Kalau dia dikejar, tikus itu kalau dikejar dia masuk ke satu lubang dan nanti keluarnya di lubang yang lain. Ya. Di lubang yang lain. Diambil nifaq ini dari asal makna nafiq, karena itulah khasnya orang munafikin. Khasnya orang munafikin, kalau mereka nanti dituntut dari satu perkara, mereka akan mencari perkara yang lain sebagai senjata untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka tidak ikut perang, ya, mereka tidak ikut berperang, Nabi SAW pulang dan menanyakan mereka. Mereka akan menggunakan senjata yang lain untuk menyelamatkan diri, yaitu sumpah. Mereka akan bersumpah untuk menyelamatkan diri dari tuntutan hukuman. Mereka bersumpah bahwa kami begini, begini, begini. Lalu Nabi SAW menerima sumpah mereka dan menyerahkan rahasia mereka kepada Allah. Dan mereka dimaafkan oleh Nabi. Bahkan didoakan oleh Nabi SAW. Kalau memang itu keadaan kalian, maka semoga kalian selamat dan diberi kelapangan oleh Allah. Padahal mereka hanya berdusta. Jadi mereka menyelamatkan diri dari lubang yang lain, dari jalan keselamatan yang lain, agar tidak ditangkap dengan jalur yang mereka masuk kita di. Inilah definisi nifaq yang dijelaskan oleh ulama akidah dari dua asal, dan kedua-duanya buruk. Yang pertama bersembunyi dari tuntutan keimanan, menyembunyikan dengan kemunafikan, yaitu memperlihatkan bahwa mereka beriman. Yang kedua, menyelamatkan diri dengan menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan kemunafikan, yaitu terkadang mereka bersumpah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafikin itu datang kepada Muhammad, Muhammad, mereka akan berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Padahal dalam hati mereka tidak percaya. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka dusta. Mereka dusta. Jadi itu definisi munafikin, dan mereka ada. Kalau Allah sudah membagi di dalam Al-Quran manusia ini tiga golongan. Mukmin benar-benar beriman, nyata keimanannya. Kafir benar-benar kafir. Dan yang ketiga munafikin, dan ini akan pasti ada sampai hari kiamat. Ya. Bukan hanya ada di zaman Nabi saja ada, tentu di zaman-zaman setelahnya pasti ada. Golongan manusia ini sampai akan ada, tiga golongan ini akan ada sampai hari kiamat. Dan bahaya orang munafikin ini jauh lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir yang jelas-jelas kekufurannya. Seperti yang dirasakan oleh Nabi SAW. Mereka dalam pepatah kita, musuh dalam selimut. Selalu menggunting di dalam lipatan, mencari kesempatan, mengail di air keruh. Ya, ini semua pepatah-pepatah seperti ini, itu adalah perbuatan orang-orang munafikin. Dan sejarah membuktikan perjalanan manusia. Ya, orang-orang yang seperti ini ada. Dan kerusakan yang mereka hasilkan akan besar terus sampai hari kiamat. Di zaman Nabi saja mereka benar-benar memberikan kerusakan yang luar biasa. Di perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Ini kerusakan, kehancuran atau mudarat yang mereka lakukan, hasil dari sepak terjang mereka ini luar biasa. Nabi SAW keluar bersama 1000 pasukan menuju Uhud. Di pertengahan jalan, 1/3 dari pasukan balik ke belakang, mundur, membelot, dan bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dan mereka mengumumkan, kami mundur, kami mundur. Ini resiko perang mental ketika itu, karena yang akan dituju perang. Jadi mereka bukan hanya tujuannya mereka balik, tapi mempengaruhi yang lain. Dan memang itu hasilnya. Lebih dari separuh, sebenarnya asalnya lebih dari separuh pasukan terpengaruh oleh mereka. Apalagi yang berbicara itu tokoh terkenal. Abdullah bin Ubay bin Salul yang nanti akan ada ceritanya di sini. Dalam hadis-hadis dalam kitab ini ada cerita tentang beliau. Dan Nabi SAW justru menguburkannya, ikut proses melaksanakan penguburannya, bahkan beliau memberikan pakaian luarnya untuk dijadikan kafan oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul, dan nanti akan ada uraian tentang ini. Dan bahkan beliau menyolatkan, ini semuanya nanti akan ada uraiannya. Di situ, di dalam perang Uhud itu dia berdiri, dia sudah punya pengikut ini. Ini tidak perlu dia ikut, tetapi dia akan mempengaruhi yang lain. Ternyata hasilnya luar biasa. Kalau bukan karena taufik dari Allah, nikmat dari Allah, dan andil dari sebagian besar para sahabat yang tokoh-tokoh Ansar, ya, maka mungkin lebih separuh pasukan balik ke Madinah. Lebih separuh. Ya. Lebih separuh. Karena memang pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Dan mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul ini menggunakan kesempatan ketika dua pasukan saling melihat. Ya. Dua pasukan saling melihat. Yang satu jumlahnya 1,000, yang satu 3,000. Ya. Yang satu 3,000. Kedua pasukan sudah saling melihat. Kesempatan itu yang digunakan oleh, kenapa kita lanjutkan? Kan dari awal saya sudah, karena sejarahnya, Nabi SAW setelah mendengar mereka akan diserang, pasukan kafir akan datang, Nabi SAW melakukan rapat, musyawarah, bagaimana kita sambut mereka di Madinah, atau kita kejar mereka, kita susul mereka. Awalnya Nabi mengusulkan, kalau saya pribadi, kata Nabi, saya memilih untuk menyambut mereka di sini. Maksudnya tetap di Madinah. Biar mereka menyerang kampung kita ini. Dan Madinah ini situasinya mereka tidak tahu. Itu salah satu dari taktik Nabi. Masuk ke gang-gang, Madinah mereka tidak tahu. Kondisi medan perang mereka tidak tahu. Tempat persembunyian kaum muslimin tidak tahu. Itu alasan Nabi. Dan ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul sependapat dengan Nabi dengan alasan yang langit dengan bumi. Alasannya berbeda. Abdullah bin Ubay bin Salul sependapat dengan Nabi, tujuannya bagaimana pasukan besar itu nanti, karena dia sudah mengetahui besarnya pasukan akan datang, bagaimana pasukan itu menghabiskan semua di Madinah tanpa tersisa. Kalau di pedan perang kan di Madinah masih ada, kalau mereka sempat menyusul kan tidak semua yang akan keluar, pasti akan ada wanita-wanitanya yang menjaga wanitanya, yang gagah berani dari kaum wanitanya. Tapi kalau di Madinahnya diserang, habis semua. Itu yang diinginkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun pendapatnya sama, tetapi tujuan berbeda. Ya, dari semenjak itu mereka sudah, Abdullah bin Ubay bin Salul sudah mulai menampakkan kemunafikannya, tetapi tetap keluar karena ketika itu yang meminta untuk menyongsong lebih banyak. Apalagi yang tidak ikut perang Badar. Tidak ikut perang Badar ini ambisi mereka untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pasukan Badar besar sekali. Maka mereka, ya Rasulullah, kami ingin merasakan seperti apa yang dirasakan oleh pasukan Badar. Akhirnya Nabi memakai pakaian baju besinya, kemudian kalau begitu ayo kita susul mereka. Ya. Setelah Nabi SAW ingin berangkat, para sahabat mulai sadar diri sebagian mereka. Seakan-akan kita memaksa Nabi. Kata beliau, ya, kata mereka, ya Rasulullah, bila mana keputusanmu untuk tetap menyambut di Madinah, maka kembali kami sampaikan, kami memilih apa yang kamu inginkan. Kata Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang Nabi yang sudah memakai baju besi untuk menanggalkannya kembali. Makanya berangkat. Mulailah membuka pendaftaran. Ketika itu anak-anak kecil sahabat, termasuk Abdullah bin Umar, yang masih usianya masih 11 atau 10 tahun ketika itu, daftar dia. Ikut mendaftar untuk menjadi pasukan. Akhirnya ketika itu banyak yang ditolak. Anak-anak yang masih belum balig itu ditolak, termasuk Abdullah bin Umar ditolak. Dan ketika itu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ahli dalam memanah. Masih kecil ya, seumuran Abdullah bin Umar. saya ahli dalam mana? Kalau engkau tidak percaya, cobalah. Maka Nabi memang penasaran, diujilah, ternyata memang luar biasa. Akhirnya diambillah ini karena keahliannya tadi. Datang lagi seorang anak, ya Rasulullah, kalau kamu memilihnya karena keahliannya memana, maka engkau layak memilih saya karena saya pegulat ahli. Ya. Maka kalau kamu tidak percaya, coba carikan lawan saya. Maka dicari lawannya, ternyata memang ahli pegulat. Dibawalah anak kecil ini. Benar-benar luar biasa semangat mereka ikut. Yang tidak punya keahlian kecuali semangat dan keimanan serta ingin membela Nabi, tetapi faktor usia tidak mendukung, akhirnya ditolak oleh Nabi SAW. Berangkatlah 1000 orang kurang lebih di tempat yang sekarang sampai sekarang dinamakan dengan Mustarah. Kalau ke Madinah, tanyakan kepada orang-orang Madinah di mana Hayyul Mustarah, mereka tahu. Di situ sempat ada kampus Universitas Madinah mengontrak sebuah gedung di sana untuk mahasiswanya sebagai tempat kediaman mereka. Ya, kediaman mereka namanya Hayyul Mustarah, tak jauh dari Gunung Uhud. Ya, di situ Nabi beristirahat untuk, karena Sabtu sore dia berangkat, Sabtu malamnya mereka istirahat di sana. Subuh pagi Ahadnya, ya, nah, itulah kejadian yang tadi. Abdullah setelah dua pasukan saling melihat, dan yang satu hitam gelap saking banyaknya, karena banyaknya pasukan 3000 orang, yang satu hanya 1000. Abdullah bin Ubay bin Salul, karena memang sudah membuat strategi ini, kawan-kawannya sudah apa diperintahkan untuk menghasut yang lain-lain. Kemudian dia mengumumkan bahwa tidak layak kita melanjutkan peperangan ini. Coba lihat musuh begitu banyak, kita sedikit. Saya dengan sepertiga pengikut saya akan terang-terangan pulang kembali ke Madinah. Yang tersisa sepertiganya, dua per tiga. Dan yang dua per tiga ini berkecamuklah, ya, perasaan mereka. Ada yang ingin ikut sama. Dan ketika itu melihat suasana yang sangat genting itu, para sahabat terutama dari Ansar, ya, yang mereka yang berwenang, akhirnya bergerilya, tegak mereka, dan sebagian mereka menyadarkan dan menyemangati yang lain. Akhirnya itu yang terjadi, sepertiga yang berhasil dihasut oleh orang-orang munafikin di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini luar biasa. Bagaimana mudarat yang dihasilkan oleh orang munafikin semenjak tahun kedua itu, awal munculnya mereka. Karena nanti akan ada sebelum itu, ya, setelah pulang salah satu peperangan setelah Badar, sebelum Uhud itu sudah muncul mereka, walaupun hanya sebatas ungkapan-ungkapan saja. Ini diceritakan dalam hadis yang ada di bawah bab ini, di hadis yang pertama kalau saya tidak salah, bagaimana ungkapan Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu peperangan setelah Badar, sebelum Uhud. Ya, ia mengatakan, kalau diceritakan oleh Allah di surat Al-Munafiqun, la'in raja'na ilal madinati lanukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, dan seterusnya. Nanti turun ayat ini, Allah menyingkap, walaupun sebelumnya sudah didengar oleh salah seorang sahabat kecil, ya, ketika itu dia masih kecil, remaja. Ungkapan itu dan disampaikan kepada Nabi, dan Abdullah bin Ubay bin Salul membantahnya. Dia mengatakan, anak kecil kok dipercaya, dia pendusta. Akhirnya turun ayat untuk membongkar aibnya. Nah, ini sudah ada langkah-langkah ke sana, dan nampaklah mulai munculnya sepak terjang orang munafikin dalam memusuhi kaum muslimin, orang yang beriman agama Allah, di perang Uhud yang tadi kita ceritakan. Walaupun cikal bakalnya sudah mulai nampak, riak-riaknya di sebelum itu, dan setelah itu nanti bertubi-tubi, ya, sampai Nabi tidak jarang selamat dari upaya mereka, sampai keluarganya dituduh berzina dan upaya bersekongkol dengan orang-orang kafir, ya, menjadi bala tentara orang Yahudi. Mereka ketika Bani Nadir, ya, hendak di diusir oleh Nabi, orang Yahudi, mereka yang membuat Bani Nadir yang awalnya menyetujui permintaan Nabi untuk keluar meninggalkan kampung halaman, mereka orang-orang munafikin di Madinah lah yang membuat mereka semangat kembali untuk mempertahankan. Kata Abdullah bin Ubay Salul mengirimkan surat rahasia, kenapa kalian harus tinggalkan kampung halaman kalian? Tidak usah takut, karena memang orang Yahudi penakut. Ya, tidak usah takut. Kami akan sediakan 2000 pasukan, kata Abdullah bin Ubay. Dan ini janji-janji orang munafikin. Ya. Akan membantu kalian. Ya. Tidak usah kalian keluar. Saya akan kirimkan 2000 pasukan akan membantu kalian. Dan akhirnya pemimpin Bani Nadir mengirim surat kembali kepada Nabi, kami akan tetap di kampung halaman ini apapun resikonya, apapun yang kamu lakukan silakan. Akhirnya Nabi SAW mengepung mereka, tidak satu orang pun pasukan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Abi Salam membantu mereka, tidak ada seorang pun yang datang. Mereka hanya ingin bersekongkol saja, dan itu yang dilakukan oleh orang munafikin sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Apalagi kalau kaum muslimin sudah dapat kekuatan, kaum muslimin nampak kembali kepada agamanya, maka orang-orang munafikin membuat berbagai macam propaganda untuk melawan orang-orang yang kembali kepada agama dengan cara yang benar. Makanya tuduhan, hujatan yang dituduhkan kepada pembawa kebenaran dari mulut-mulut mereka luar biasa. Dan kita tidak tahu siapa mereka, karena ini penyakit hati. Ya, penyakit hati. Dan ini menjadi pelajaran tentang mereka ini, memberikan semangat kepada orang yang beriman untuk tetap menjaga keimanan, untuk tetap kokoh dalam mempertahankan akidah yang benar. Karena dari orang-orang seperti mereka ini bahaya sangat besar ancamannya. Sangat besar ancamannya seperti yang dirasakan oleh Nabi SAW. Makanya Allah SWT mengisahkan tentang mereka dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Dan bahkan menurunkan surat, satu surat penuh tentang orang munafikin. Dinamakan dengan surat apa? Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Ya, jadi kitab ini akan berarti bagi kita. Ya, yang pertama agar kita bisa selamat dari sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua akan memberikan kita kekuatan, kesabaran, kekokohan dalam menjaga kebenaran walau bagaimanapun ancaman yang datang dari pihak-pihak dari orang-orang munafikin yang tetap akan pasti ada sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga akidah dan keimanan kita, kemudian melindungi kita, membela kita, dan memberikan pertolongan kepada kita berhadapan dengan orang-orang munafikin kapanpun dan dimanapun juga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah pembuka atau prolog dari kitab yang kita baca tadi, kitab Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim, sifat-sifat orang munafikin dan hukum-hukum mereka. Kita sudah definisikan tadi makna nifaq, makna nifaq secara bahasa, kemudian makna nifaq secara syar'i, yaitu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Mereka nampaknya Islam, tetapi mereka menyembunyikan kebencian terhadap Islam, menyembunyikan kebencian kepada orang-orang Islam, menyembunyikan kebencian, permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang munafikin. Dan catatan juga penting bahwa yang tadi kita sampaikan, bahwa mereka tetap akan ada sampai hari kiamat, terutama ketika ada orang-orang yang menjaga keislaman yang kuat. Kalau tidak ada, mereka tidak akan muncul karena ada maslahatnya. Tapi kalau semakin ada, semakin banyak, semakin menampak arah kaum muslimin mengarah kepada agama, maka mereka akan berupaya untuk menghalang-halanginya. Yasudduna an-nasa an sabilillah. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan berbagai macam cara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerangi mereka selama mereka ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah kepada mereka pendahulu mereka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hadisnya insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya lupa ya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum jami'an salihal amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memperjumpakan kita dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.